Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan mengenai satu akhlak mulia yaitu husnudhan atau baik sangka dari buku Husnudhan bin Nas karya Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani hafizahullahu ta'ala. Wa minal amsilati allati tubayyinu tariqatal ulama, dan di antara contoh yang menjelaskan cara ulama dalam berbaik sangka dengan yang lain diriatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Manaqib Syafi'i dari Ar-Rabi', dia mengatakan aku menemui Syafi'i wa maridun, dan beliau dalam kondisi sakit, kemudian aku katakan qawallahu dha'faka. Ya, maka Ar-Rabi' ini tidak cermat dalam berbahasa ketika itu. Ketika membesuk gurunya yang sakit, dia katakan qawallahu dha'faka, yang artinya dalam bahasa Arab, semoga kelemahanmu itu makin parah, semoga Allah semakin memparahkan kelemahanmu. Padahal maksudnya Rabi bukan demikian, semoga makin sehat. Faqal, maka Imam Syafi'i mengatakan la qawwa dha'fi qatalani, seandainya Allah tambahkan kekuatan, Allah buat tambah kuat kelemahanku, tambah hebat kelemahanku, qatalani, Allah bunuh aku. Maka Arabi kemudian mengatakan demi Allah aku tidaklah bermaksud dengan kalimat di atas kecuali maksud yang baik. Qal, Imam Syafi'i mengatakan aku tahu annaka lau a'lamu, aku tahu annaka sunya engkau ya Rabbi, lau syatamtani, seandainya engkau mencaci aku, maka engkau tidaklah berkeinginan dengan cacianmu kecuali kebaikan. Dalam riwayat yang lain, kemudian Al-Imam Syafi'i ngasih saran, kul, katakanlah kalimat yang benar, qawallahu quwwataka, semoga Allah semakin menguatkan kekuatanmu menghadapi penyakit tersebut. Wa dha'afa dha'faka, dan semoga Allah melemahkan kelemahanmu, itu melemahkan penyakit yang menimpamu. Maka lihat bagaimanakah husnudhan yang dimiliki oleh para ulama. Tentu terhadap orang yang mencintainya. Rabi ini muridnya Syafi'i. Syafi'i mengatakan seandainya engkau mencaci maki diriku, maka aku tahu engkau tidaklah bermaksud kecuali kebaikan. Dan beliau pun menerima udzur alasan Arabi yang salah dalam berbahasa sehingga menimbulkan makna yang keliru. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di kitabnya Aradu al-Bakri mengatakan, maka Syafi'i melihat pada hakikat lafaz, yaitu kelemahan itu sendiri. Rabi', sedangkan Rabi' bermaksud untuk menamai orang yang lemah dengan nama dha'fan, dengan nama masdarnya, yaitu kelemahan. Sebagaimana orang yang adil disebut adlan. Kemudian tatkala Al-Imam Syafi'i mengetahui baiknya maksud Rabi', aujaba ayakula, maka ini mewajibkan dan menyebabkan Syafi'i mengatakan, seandainya engkau mencaci makiku secara gamblang, artinya secara gamblang menurut tinjauan bahasa, niscaya aku mengetahui bahasanya engkau, niscaya aku yakin bahasanya engkau tidaklah bermaksud kecuali yang baik. Maka Al-Imam Syafi'i lebih mendahulukan pengetahuannya tentang baiknya niat, dan tidak menjadikan jeleknya dan salahnya bahasa mungkisan sebagai satu hal yang mengurangi baiknya niat. Karena terkadang ada sabkul lisan, ada yang namanya lidah yang terpleset tanpa dimaksudkan oleh hati. Contohnya adalah ucapan orang yang karena demikian gembira, karena ontanya kembali ditemukan, maka dia mengatakan sebagaimana Nabi ceritakan dalam hadis yang lain, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Yang ini akhto'a, kata Nabi, min syiddatil farahi. Dia salah ucap karena saking gembiranya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghukum dan menyalahkan orang ini. Ya, maka bagaimanakah yang namanya husnudzon ya, terhadap orang? Maka bisa kita jumpai dari Al-Imam Syafi'i yang disimpulkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu mendahulukan niat baik seseorang daripada kekeliruan ucapannya atau perbuatannya. Karena kita tahu track record orang ini, dia adalah orang yang bukanlah orang yang memusuhi saya, bukan orang yang membenci saya. Maka dia adalah orang yang punya niat-niat yang baik terhadap diri saya. Maka ketika ada kata-kata yang keliru, perbuatan yang keliru, maka yang kita dahulukan, yang kita kedepankan adalah mengingat track record-nya. Sehingga kita dahulukan dan kita menangkan pengetahuan kita dan yakin kita terhadap niat baiknya. Itu yang lebih kita dahulukan daripada kesalahan berbahasa, kesalahan bertutur, dan kesalahan bertindak yang muncul dari dirinya. Diatkanlah Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Sumt Al-Khara'it dalam Masawil Akhlak wa Madhmumuha dari Ibnu Aun. Beliau bercerita ada seorang yang meminta maaf kepada Ibrahim An-Nakhai. Maka Ibrahim mengatakan, sungguh saya telah memaklumimu sebelum saya telah memaklumi Anda sebelum Anda meminta pemakluman dan memohon maaf. Kemudian beliau Ibrahim An-Nakhai mengatakan, innal i'tidara yukhalituhul kadhibu. Seringkali pengajuan permintaan maaf itu tercampuri dengan dusta, dengan bohong. Demikianlah umumnya orang yang meminta maaf. Realita kemarin pas kejadiannya tidak demikian, namun dia ubah dengan kalimat yang lain yang itu bohong supaya orang tersebut memaafkan. Sebagaimana kemarin kita baca, kalau kemarin perkataan siapa, jarang-jarang halaman berapa ya, nah di halaman 46 kemarin kita telah baca perkataan Maimun ibn Mahran, qala man i'tadara illa kadaba. Jarang-jarang ada orang yang meminta maaf tanpa bohong. Maka kalau di sini Ibrahim An-Nakhai, ulama besar tabi'in, juga mengatakan innal i'tidara yukhallituhul kadhibu. Sehingga pengajuan permintaan maaf itu seringkali bercampur dengan kebohongan. Agar orang yang dimintai maaf mau memaafkan dan memaklumi. Fajama'a, maka di sini Ibrahim An-Nakhai menyatukan antara baik sangka dengan orang tersebut dan kasihan dengannya supaya dia terhindar dari dosa berbohong. Maka kamu tidak usah perlu minta maaf, sudah saya maafkan. Kenapa tidak perlu minta maaf? Sering-seringnya orang yang minta maaf itu berdusta dan berbohong. Maka kamu enggak perlu mengajukan kalimat tertentu sebagai permintaan maaf, sudah saya maafkan. Hakata, demikianlah hati yang bersih, wal bari'ah, dan kosong dari permusuhan. Diatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatul Kubra dari Zaid ibn Aslam. Beliau mengatakan, Tukhila ala Ibnu Dujanah. Nah, ada orang yang membesuk Ibnu Dujanah yang dia dalam kondisi sakit. Namun wajahnya bercahaya, berseri-seri, maka yang membesuk bertanya kepada yang sakit, kenapa wajah Anda berseri-seri? Maka Ibnu Dujanah mengatakan, tidak ada amalku satupun yang lebih aku andalkan dibandingkan dua hal. Yang pertama, aku tidaklah berbicara dalam hal yang tidak penting bagiku dan tidak manfaat bagiku. Yang kedua, fakana qalbi lil muslimina saliman, hatiku bersih dari ganjalan terhadap sesama muslim. Maka itulah dua amal andalan beliau, sehingga ketika beliau sakit, yang beliau rasa ini adalah sakit yang akan mengantarkan kepada kematian, maka beliau pun menyambut dekatnya ajal dengan berseri-seri. Karena beliau punya dua amal andalan. Seorang yang menjaga lisan, sehingga tidaklah berbicara kecuali hal-hal yang manfaat, dan seorang yang hatinya bersih, tidak punya ganjalan dengan siapapun dari kalangan kaum muslimin. Diriatkan oleh Waqi' dalam Akhbarul Qudat dari Muawiyah ibn Qurrah, beliau mengatakan, kan afdaluhum yakni al-madin, manusia yang paling istimewa dari manusia-manusia masa silam adalah aslamuhum sadron, yang paling bersih hatinya dari ganjalan terhadap orang lain. Wa aqallahum ghibatan, dan yang paling minimal melakukan ghibah. Dan seorang itu tidaklah akan jadi pemilik hati yang bersih dari ganjalan terhadap orang lain, kecuali jika hatinya penuh dengan baik sangka dengan orang lain. Itulah orang yang paling bersih dadanya dari berbagai macam ganjalan. Dan dalam Tabaqatul Awliya karya Ibnul Mulaqin dari Al-Fudhal Ibn Iyad, beliau mengatakan, ma'adroka ingdana man adroka bikasratis siyamin wala salatin. Tidaklah mulia menurut kami orang-orang yang mulia. Adroka disini artinya mendapatkan, meraih. Dan yang dimaksudkan adalah meraih derajat yang mulia, derajat yang tinggi. Tidaklah mendapatkan derajat tinggi, orang yang mendapatkan derajat tinggi gara-gara banyaknya puasa dan banyaknya sholat. Akan tapi dengan lapangnya jiwa, bersihnya dada, dan hati yang penuh dengan menginginkan kebaikan untuk umat, untuk manusia. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Hibban dalam kitabnya Raudatul Uqala, beliau katakan bahasanya tajassus, suka mencari-cari dan mengorek-ngorek kekurangan orang lain adalah di antara cabang kemunafikan, sebagaimana berbaik sangka adalah di antara cabang iman. Orang yang berakal adalah orang yang memperbaiki prasangkanya dengan saudara-saudaranya sesama muslim. Wa yanfaridu birumumihi wa ahzanihi, dan dia bersendirian dengan rumumihi, dengan masalahnya dan kesedihannya. Kesedihannya dia tidak bagikan pada orang lain. Kalau dia sedih punya masalah, dia pikirkan sendiri. Terhadap orang lain dia berbaik sangka, itu Allah al-aqil. Sebagaimana orang yang jahil, orang yang bodoh adalah orang yang berburuk sangka kepada saudaranya sesama muslim. Wali fakir, dan tidaklah memikirkan fi jinayatihi wa asjanihi, tidaklah memikirkan kejahatan yang dia lakukan, wa asjanihi. Kelewatan nih asjanihi. Sebentar. Asjan semakna dengan ahzan, sedih. Kama anal jahila, sebagaimana orang yang bodoh, adalah orang yang berburuk sangka dengan saudaranya dan tidak memikirkan jinayatihi, kejahatan, wa ahzanihi, dan kesedihannya. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di Syarhul Mumtik mengatakan, dianjurkan bagi seorang untuk bersangka yang baik dengan sesama muslim. Dan jika terdapat satu kalimat dari seseorang, yang kalimat tersebut multitafsir, tahtamil bisa dimaknai, mengandung muatan makna kebaikan atau makna kejahatan, maka maknailah dengan makna yang baik. Ma wajadta laha mahmalan, selama Anda bisa menafsirinya dan memaknainya dengan makna yang baik. Demikian juga jika terdapat satu perbuatan dari seseorang yang mungkin bisa dimaknai dengan makna yang baik dan makna yang jelek, maka maknailah perbuatannya dengan makna yang baik. Selama wajah dalam mahmalan, Anda dapatkan peluang untuk memaknainya dengan makna yang baik. Apa manfaat berbaik sangka? Lianna dhalika yuzilu ma fi qalbika. Karena baik sangka terhadap ucapan dan perbuatan orang lain, itu akan menghilangkan isi hati berupa haqad, buka permusuhan yang terpendam, al-adawah permusuhan, dan kebencian, wa yurihuka, dan baik sangka itu menyamankan dirimu, menyamankan hatimu. Maka jika Allah Subhanahu wa taala tidak membebani Anda untuk membahas dan membongkar-bongkar, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala alal afiyah, atas keadaan Anda yang bebas dari keburukan. Dan berbaik sangkalah dengan saudaramu sesama muslim. Dan memohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Wa amma mayuzkar, adapun apa yang disebutkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, jagalah diri dari orang lain dengan berburuk sangka. Maka ini adalah hadis yang dusta, tidak sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan diatkanlah Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhaddisuni ahadun an ahadin syai'an. Jangan ada siapapun yang menyampaikan laporan-laporan kepadaku tentang orang lain, karena aku ingin keluar menemui kalian dalam keadaan wa ana salimus sadri, dalam keadaan dadaku bersih dari ganjalan-ganjalan. Inilah sikap yang layak dimiliki oleh seorang muslim. Wa amma man futina, adapun orang yang terjerumus dalam fitnah, yaitu jalan keburukan, sehingga jadilah dia orang yang mencari-cari aurat dan kelemahan orang lain dan mencari-carinya. Kemudian jika dia melihat sesuatu yang mungkin dimaknai dengan makna yang jelek, meskipun kalau dimaknai dengan makna yang jelek itu bisa, namun itu sebenarnya jauh, tarabi farohan, maka dia pun gembira, dia pun seakan-akan terbang karena gembira mendapatkannya. Maka dia demikian gegap gembita menyambutnya, kemudian menyebar luaskannya. Maka hendaklah orang-orang tersebut menyadari bahwasanya siapa saja yang mencari-cari kelemahan saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari kelemahannya dan kekurangannya. Dan siapa yang Allah cari-cari kelemahannya dan kekurangannya, maka Allah akan permalukan dia meskipun dia ada di kamar yang ada di dalam rumahnya. Ya, berkenaan dengan hadis yang diatkan Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud yang tadi dikutip oleh Syekh Ibn Utsaimin, maka penulis memberikan komentar di catatan kaki diatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, dan boleh jadi Syekh Ibn Utsaimin itu menetapkan sahihnya hadis atau beranggapan atau mengira bahwasanya hadisnya sahih, padahal yang benar hadisnya dhaif karena di sanadnya terdapat perawi yang majhul, yang ini telah dinilai dhaif oleh, dan hadis ini juga telah dinilai dhaif oleh Tirmidzi dan disetujui oleh Al-Albani. Disetujui oleh Al-Albani dalam penelitian Al-Albani untuk dua buku di atas, Sunan Tirmidzi dan Sunan Abu Dawud. Dan saya tidak katakan boleh jadi syekh itu bermudah-mudah dalam meriwayatkan hadis yang dhaif dalam Fadhail A'mal. Saya tidak katakan demikian karena Syekh Ibnu Utsaimin tidaklah memandang bolehnya hal tersebut sebagaimana dalam sarah beliau untuk Manzumah Bayqiniyah ketika menyampaikan definisi hadis dhaif. Kemudian tadi perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, kemudian komentar tambahan dari penulis berkenaan dengan siapa yang mencari-cari kelemahan orang lain maka Allah akan permalukan, maka perkataan Syekh Ibnu Utsaimin ini mengisyaratkan satu hadis yang diriatkan oleh Ibnu Umar. Beliau mengatakan bahasanya satu ketika satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, kemudian beliau berteriak dengan suara yang lantang. Ya, beliau mengatakan, wahai orang-orang yang masuk Islam dengan lidahnya namun iman belumlah masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, jangan pula kalian mencela mereka, jangan pula kalian mencari-cari aurat. Aurat ini artinya hal-hal yang memalukan. Mencari-cari hal-hal yang memalukan dari kaum muslimin, karena siapa yang mencari-cari hal yang memalukan yang ada pada saudaranya seorang muslim, maka Allah akan mencari-cari hal yang memalukan pada dirinya. Dan siapa saja yang Allah cari-cari hal yang memalukan pada dirinya, maka Allah akan memalukan dia meskipun dia ada di tengah-tengah rumahnya. Demikian juga satu hari Ibnu Umar memandang ke arah Ka'bah, ke arah Al-Bait yaitu Ka'bah, lalu mengatakan, betapa agungnya dirimu wahai Ka'bah dan betapa besar kehormatanmu. Namun seorang mukmin itu kehormatannya lebih besar di sisi Allah daripada dirimu. Diatkan oleh At-Tirmidzi, dinilai oleh Al-Albani, diatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Barzah. Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in mengatakan, jika Anda dapati ada seorang yang berilmu, atau talibin lidalil, seorang yang pemburu dalil, seorang yang berhakim, yang meminta keputusan kepada dalil, seorang yang mencari kebenaran di mana saja kebenaran itu ada, wa aina kana, dan di mana saja kebenaran itu berada, wa ma'aman kana, dan bersama siapa saja kebenaran itu ada, maka jika Anda dapatkan orang semacam ini, zalatil wahsyah, maka hilanglah al-wahsyah. Wahsyah itu ketidaknyamanan karena kesendirian. Dan akan terwujudlah ulfah, kedekatan hati. Artinya, jika Anda dapatkan orang yang semacam ini tekadnya dalam beragama, maka itu kawan dan itu saudara. Maka itu kawan dan itu saudara, Anda tidak sendirian dalam model beragama yang kalian tempuh. Anda tidak sendirian, ada temannya. Anda jumpai seorang kemudian orang yang berilmu, seorang yang demikian keadaannya, semangat mencari dalil dan beragama dengan mengikuti dalil. Walau khalafaka, maka Anda tidak sendirian dalam beragama, meskipun ternyata pendapatnya, produk pendapatnya itu beda dengan Anda. Fa'inau yukhalifuka wa ya'adhiruka. Maka orang yang seperti deskripsi di atas, dia menyelisihimu namun memaklumimu. Lain halnya dengan orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang zalim, dia menyelisih Anda tanpa hujah. Bahkan mengkafirkan Anda atau menuduh Anda sebagai mubtadi tanpa hujah. Dan kesalahan Anda semata-mata kenapa dia benci, kenapa si zalim itu benci, dosa Anda adalah karena Anda tidak suka dengan cara dia yang jelek, cara beragama dia yang buruk, dan Anda tidak suka dengan sirah perjalanan dia yang tercela. Maka jangan Anda terkecoh dengan banyaknya orang model ini, karena ribuan yang bersusun-susun dari orang-orang model kedua ini tidaklah seimbang dengan satu orang dari ahli ilmi. Bahkan seorang yang berilmu itu seimbang dengan manusia-manusia sepenuh bumi asalkan model yang kedua. Ya, sekian perkataan Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian kiat yang ketiga, terapi yang ketiga supaya karena kita dalam pembahasan tentang masalah ilaj, tentang masalah terapi buruk sangka. Maka terapi yang ketiga, tarkul masyi finnasi biribah. Jangan berjalan di tengah-tengah manusia dengan gelagat-gelagat yang mencurigakan. Riba, gelagat yang mencurigakan. Maka jangan melakukan tindakan-tindakan yang itu menjadi satu hal yang mencurigakan menurut pandangan orang lain. Qad'at syari'atuna bi anwa'in minal ihtiyatat. Maka syariat kita mengajarkan berbagai macam tindakan kehati-hatian lebih dari keterangan yang telah lewat. Litajanob hadal khuluk adzamim. Maka syariat mengajarkan kita untuk bersikap hati-hati supaya terjauhkan dari akhlak tercela ini, yaitu buruk sangka. Di antaranya ada berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad dengan sanad yang dinisahi oleh Al-Albani dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kalimat yang Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebab kalimat tersebut. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ittaba'ta aribata finnas absattahum." Wahai Muawiyah, jika engkau menelusuri dan mengikuti hal-hal yang mencurigakan, gelagat-gelagat yang mencurigakan yang ada pada orang lain, maka engkau merusak dan membinasakan mereka. Oleh karena itu, maka aku pun tidaklah mengikuti dan mempercayai dan menyimpulkan berdasarkan semata-mata ribah, semata-mata gelagat mencurigakan. Karena jika aku lakukan, maka aku merusak mereka. Maka nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu demikian masuk ke dalam hati Muawiyah, maka Muawiyah pun mengamalkannya sehingga beliau tidak menyimpulkan keadaan seseorang hanya dengan berdasarkan ada gelagat yang mencurigakan. Kemudian waqad salaka Muawiyah, maka Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu pun menempuh sikap terhadap rakyatnya hadisiyasa an-nabawiyah dengan metode sikap yang Nabi ajarkan, sehingga jadilah Muawiyah seorang raja yang dicintai oleh rakyatnya selama 40 tahun dia berkuasa, sebagaimana kata Abu Darda radhiyallahu anhu tentang kata-kata di atas, nasihat Nabi di atas itu adalah satu kalimat yang didengar oleh Muawiyah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah memberi manfaat kepada Muawiyah dengan sebab kalimat tersebut. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, dinilai sahih oleh Al-Albani. Ya, maka di antara nasihat indah yang Nabi sampaikan adalah jangan berburuk sangka dengan semata-mata gelagat. Semata-mata ada gelagat yang mencurigakan. Jangan membuat kesimpulan dengan semata-mata ada gelagat yang mencurigakan. Maka siapa yang dalam interaksinya dengan orang lain, dengan istrinya, dengan bawahannya, dan dengan kawan-kawannya, itu dia pakai model setiap ada kemudian gelagat yang mencurigakan, baik kata-kata ataupun tindakan, maka langsung disimpulkan, langsung membuat kesimpulan, oh dia ini benci dengan saya, dia sudah berubah, dia sudah begini dan begitu. Ya, dia adalah kemudian orang yang tidak suka dengan saya dan seterusnya. Ya, maka dengan tindakan ini maka Anda merusak mereka. Maka jadilah mereka itu akan rusak. Orang yang selalu dicurigai dan disimpulkan demikian malah boleh jadi akan berkesimpulan, ya sudahlah kalau memang kamu tuduh saya seperti itu, kamu anggap saya membenci kamu, ya sudah kamu tak benci. Boleh jadi malah jadi maka dia akan rusak gara-gara sikap kita yang seperti itu. Karena dia merasa selalu dicurigai, selalu dituduh. Akhirnya sudahlah. Daripada kamu selalu menuduh saya demikian pada sebenarnya saya tidak, ya adalah saya tak seperti itu sebagaimana anggapanmu. Ya, maka seorang itu disarankan untuk meninggalkan riba, menjauhi hal-hal yang mencurigakan. Ya. Maka dinasihatkan agar seorang itu menjauhi hal-hal yang menimbulkan orang punya pandangan yang negatif. Jauhi hal-hal semacam itu. Jauhi kata-kata semacam itu, jauhi tempat-tempat semacam itu, jauhi tindakan-tindakan semacam itu. Dan jika Anda tidak melaksanakan nasihat ini, maka jangan salahkan jika ada orang yang berburuk sangka. Jika ada orang yang curiga. Jika ada orang yang punya tanda tanya, sebagaimana kemarin telah kita baca ada kalimat semacam itu, jika Anda tidak jaga diri, ya maka jangan kaget kalau ada orang yang berburuk sangka. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirimu sendiri. Karena Anda yang bikin masalah. Anda yang bikin masalah. Nah ini untuk orang. Kemudian sedangkan saran untuk kita ketika ada gelagat maka jangan buru-buru berkesimpulan. Jangan buru-buru berkesimpulan. Ini keseimbangan. Orangnya dalam hal ini dinasihati, disarankan jangan duduk di tempat yang mencurigakan. Kalau Anda nongkrong di depan diskotik meskipun cuma lihat mobil lewat, ya wajar kalau orang curiga. Apalagi Anda duduk di sana menjelang subuh di waktu sahur. Nah, ini pulang dari diskotik. Maka jangan kaget kalau orang berkesimpulan demikian. Berkesimpulan demikian karena Anda duduk di tempat di mawatinu ribah. Di tempat-tempat yang mengundang orang untuk curiga dan tanda tanya. Jangan salahkan siapa-siapa kalau ada orang yang berburuk sangka, kemudian punya dhon-dhon yang tidak benar. Kalau Anda sendiri yang cari masalah, ngapain jam 3 pagi duduk-duduk di depan diskotik. Namun bagi kita yang melihat, maka berlaku hadis yang baru saja kita baca. Maka, jangan. Jika engkau mengikuti itu artinya kemudian ketika riba itu diikuti artinya kita akan membuat kesimpulan. Ada hal yang mencurigakan kemudian kita ikuti maka apa yang terjadi kita akan menyimpulkan. Oh dia demikian. Maka jika Anda mengikuti riba yang ada pada orang lain maka Anda akan rusak mereka. Dan nasihat ini lebih ditekankan lagi untuk pimpinan, untuk penguasa, untuk orang yang menjadi atasan bagi orang lain. Lebih ditekankan lagi. Kalau kemudian bawahan itu bolak-balik dicurigai, itu malah kemudian, wah, ini jangan-jangan korupsi, jangan-jangan ngambil, jangan-jangan ini. Akhirnya malah betulan. Karena bolak-balik dicurigai daripada sudah kena marah, padahal tidak melakukan apa-apa, ya sudah sekalian. Ya, sekalian saya ngambil apa, ya. Sehingga kan buk kalau pas gitu kalau dimarahi, kalau kemudian dicurigai, malah kemudian rusak. Makanya yang lebih ditekankan adalah untuk pimpinan dan atasan. Oleh karena itu, maka wallahu a'lam. Ya, nampaknya kemudian Nabi mengerti bahasanya Muawiyah pada akhirnya akan jadi penguasa, ya, akan jadi raja, dan raja pertama dalam Islam adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Maka Nabi SAW berpesan secara khusus kepada Muawiyah untuk semacam ini. Jangan mudah berkesimpulan ya, terhadap tindak tanduk bawahan yang mencurigakan dengan semata-mata dia melakukan hal yang mencurigakan. Wa fi hadha al-ma'na, dan semakna dengan hal ini, Nabi melarang seorang suami yang safar untuk pulang menemui istrinya lailan di waktu malam, dan dia pulang bertatan tiba-tiba tanpa kabar. Artinya boleh saja pulang malam-malam, namun jika ngasih kabar SMS atau telepon dan sebagainya, nanti saya pulang jam sekian. Yang tidak boleh adalah tanpa kabar, ya, kemudian pulang malam-malam. Yang seringkali adalah untuk menyingkap khianat istri, ya, dia ngapain dan sebagainya. Maka itu maksudnya jelek. Maksudnya jelek, ini enggak ngomong-ngomong dan tiba-tiba pulang. Ya, maka untuk kemudian di antara niatnya adalah, ya, kalau saya pulang mendadak sebenarnya dia ngapain sih? Maka ini semangatnya semangat buruk sangka. Dan semangat buruk sangka ini merusak. Merusak orang yang jadi sasaran buruk sangka. Dalam Sahih Muslim dari Jabir, Jabir mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang itu untuk yatruk. Yatruk itu datang di malam hari. Orang yang datang di malam hari tariq. Maka bintang disebut at-tariq karena dia datang di malam hari. La yatruk rajul ahlahu, janganlah seorang itu datang di malam hari menemui istrinya di malam hari. Yatakhawwanuhum, mencari-cari khianatnya istri, atau mencari-cari atharatihim, ketergelinciran istri. Artinya semangatnya semangat curiga, semangat buruk sangka. Dan ketika Nabi mengeluarkan larangan ini, ada beberapa sahabat yang melanggar larangan Nabi dan betul. Ya. Dia kemudian pulang tiba-tiba dan dia jumpai istrinya dalam keadaan hal yang itu tidak menyenangkan suaminya. Wama lihat al-fi'li, dan tidak ada bagi tindakan semacam ini, tidak ada faktor pendorong kecuali buruk sangka. Ini kenapa ada suami yang kemudian pulang tiba-tiba? Itu faktor pendorongnya bisa dipastikan adalah buruk sangka. Waqad yadfa'u fi'luhu hadha, dan perbuatan suami semacam ini boleh jadi mendorong istrinya untuk juga berburuk sangka kepada suaminya. Maka jadilah ahlul bait ala nari ribah wa dhunun. Jadilah keluarga tersebut berada dalam api. Api kemudian kecurigaan dan prasangka-prasangka. Dan di antara bentuk kehati-hatian yang diterapkan oleh para ulama salaf adalah apa yang diatkan oleh Bukhari di Adabul Mufrad, dinisah oleh Al-Albani dari Salman. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inilah udu al-uraq al-khadimi makhafata dhanni. Sungguh aku hitung jumlah daging yang dikelola dan dipegang oleh pembantuku, karena aku khawatir berburuk sangka kepadanya. Ya, war'uraq jamak dari arqin, kata Al-Azhari seorang ulama pakar bahasa Arab di kitabnya Tahdhibul Lughat. Uraq artinya adalah tulang, alati uturiqa minha, yang telah digigit dari tulang tersebut, habrul lahmi, ya, mayoritas dagingnya. Maka dia misalnya tulang paha yang sudah secara umum dagingnya yang mendominasi itu sudah digigit. Wabak ya, dan yang tersisa adalah daging-daging tipis yang enak yang nempel di tulang. Dan secara umum daging yang nempel di tulang itu lebih enak daripada daging yang jauh dari tulang. Oleh karena itu, raqiqah tayyibah, daging-daging tipis, tayyibah yang enak. Fatuksa wa tukhbah, lalu tulang tadi dipotong-potong dan dimasak. Walah muhadan, daging yang nempel di tulang. Daging yang nempel, daging yang tersisa nempel di tulang, ini adalah min amra'il luhma wa atyabiha. Ada termasuk daging yang paling enak dan paling enak. Makna perkataan Salman artinya beliau hitung di depan pembantunya berbagai barang yang tersisa di dalam rumah. Sehingga si pembantu tahu bahasanya segala sesuatu itu dihitung oleh tuan rumah. Sehingga jiwa si pembantu tidak tergoda untuk mencopetnya. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, dan ini supaya tujuannya adalah agar si pemilik rumah, tuan rumah itu menghilangkan dari dirinya buruk sangka dengan pembantunya seandainya ada sesuatu yang hilang. Maka Salman punya kebiasaan. Punya kebiasaan dia hitung barang-barang yang mau dia serahkan kepada pembantunya di depan pembantunya. Ini tolong masak daging. Ini paha. Ada 50 potong paha misalnya. Ini ya, 50 potong paha. Saya serahkan, tolong dimasak. Apa tujuannya? Ada dua manfaat. Ya, pertama, supaya si pembantu itu tidak macam-macam. Kan ini jelas dihitung. Tuan, majikannya tahu jumlah apa yang dia pegang. Maka dia tidak macam-macam. Maka dia akan amanah. Karena tidak macam-macam. Kemudian yang kedua adalah supaya menghilangkan buruk sangka dari si majikan. Kapan timbul buruk sangka? Kalau enggak dihitung, kemudian merasa banyak, kok nanti pas kemudian diterima, kok merasa kurang. Padahal sebenarnya enggak banyak. Akhirnya kemudian, jangan-jangan ini ditilep ini. Karena apa? Karena ya modalnya asal percaya. Modalnya ya mengedepankan percaya, enggak dihitung. Ya, nanti kemudian setelah diterima, nanti kemarin kayaknya banyak. Sekarang kok jadi sedikit kayak gini. Nah, akhirnya ada buruk sangka. Nah, supaya menutup itu semua, maka menutup buruk sangka dari majikan dan menutup angan-angan untuk korupsi dari pembantu, maka semuanya dihitung jelas di depan. Kemudian semana dengan hal tersebut diatkan oleh Al-Bukhari di Adabul Mufrad dari Abu Aliyah, seorang ulama tabi'in. Kalau tadi Salman sahabat, kalau ini Abu Aliyah tabi'in. Kuna nu'maru an nakhtim 'alal khadim. Kami diperintahkan untuk mematri barang yang diserahkan kepada pembantu dan pelayan. Wan nakil, dan untuk menakar. Wan na'ud, wan na'uddaha, dan menghitung. Karena kekhawatiran mereka terbiasa dengan akhlak yang buruk. Dan kekhawatiran salah satu dari kita, yaitu majikan, punya sangkaan jelek kepadanya. Ditegaskan ada dua manfaat. Maka Abu Aliyah tabi'in mengatakan bahasanya kami mendapatkan perintah. Maka mungkin yang memerintahkan adalah guru-guru mereka, para sahabat. Kalau sama pembantu itu yang teliti. Kalau itu barang, maka dikunci rapat. Barang yang mau diserahkan, ini tolong bawa ke sana. Ini tolong bawa pulang ke rumah. Untuk barang, dikunci rapat, digembok. Ini tolong barang, ini bawa ke rumah. Kalau kemudian ada barang yang diserahkan, yang tertakar, maka ditakar di depannya. Ini sudah saya takar, atau kemudian dikatakan di depannya. Ini sudah saya takar, ini beratnya 10 liter. Tolong bawa ke rumah, sampaikan kepadanya. Atau dihitung kalau barangnya itu, yang barang dihitung. Ini ada 10 lembar kain sarung, tolong kasihkan sana. Nanti bisa dicek, sana nerima berapa, 10 sarung apa tidak. Maka demikian nasihat para sahabat kepada murid-muridnya tabi'in. bersikap untuk detail sama pelayan. Tujuannya dua tujuan yang disampaikan di sini, supaya para pelayan tersebut tidak terbiasa dengan akhlak yang buruk, yaitu korupsi. Kemudian kami-kami, majikannya, supaya tidak punya buruk sangka. Kalau tidak dihitung, kemudian ternyata kemudian dirasa kurang, nanti yang ada buruk sangka. Ya, kemudian kiat terapi yang keempat, bersungguh-sungguh untuk bersikap insaf, adil kepada lawan. Maka manusia itu sangat sedikit waraknya dalam hal yang bisa-bisa, yang hampir-hampir tidak bisa dibandingkan. Yang hampir-hampir tidak bisa dibandingkan. Sedikit warak kalau terhadap semua berita yang ada hubungannya dengan lawannya, dengan orang yang tidak dia sukai. Orang itu paling tidak hati-hati, paling tidak warak kalau dengan orang yang dia jengkeli, dengan orang yang dia musuhi. Lebih-lebih jika berita tersebut adalah berita fisal bihim, tentang aib mereka, atau berita yang isinya adalah pelecehan terhadap mereka. Maka dalam kondisi semacam ini, tad'ufu anfusuhum, jiwa banyak orang itu lemah. Sehingga hilanglah dari mereka al-insaf, sikap adil. Al-Rumi, padahal salah satu dari mereka, orang yang tergesa-gesa dalam menukil berita, dalam menser berita, orang yang musyi'in, menyebarluaskan berita tanpa ilmu dan adil. Seandainya dia mengetahui adanya orang yang mengkritik dia, yang menyebarkan salah satu kejelekannya, salah satu kejelekan yang dinisbatkan kepadanya, tanpa diteliti, tanpa dipikirkan, niscaya dia akan bercepat-cepat untuk mengingkari orang tersebut. Dia bercepat-cepat meminta bukti, wal bayyinah, dan bukti atas perbuatan orang tadi. Dan dia pun cepat-cepat untuk melabeli orang tersebut dengan tahawur, dengan orang yang ngawur. Ngawur itu dari bahasa Arab, tahawur. Ngawur, berbuat seenaknya. Ala fakama anna la yuhibbu ayudhanna bihi fihi annasu su'an. Maka sebagaimana dia tidak suka orang lain berbuk sangka kepadanya, yang ketika orang lain berbuk sangka kepadanya tanpa tabayun, oleh karena itu maka janganlah dia masukkan dalam hatinya terhadap orang lain, janganlah dia masukkan, dia muatkan kejelekan ke dalam hatinya terhadap orang lain, kecuali ba'da tahakkuk, setelah dipastikan wa tabayun dan tabayun. Sebagaimana kaedah bermuamal dan berinteraksi yang Nabi sampaikan dalam hadis riwayat Muslim, siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ta'tihi maniyatuhu, kematian itu menjemputnya dalam keadaan dia beriman pada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dia bersikap kepada orang lain dengan sikap-sikap yang dia inginkan dia dapatkan dari orang lain. Diriwayatkan oleh Muslim. Jika dia tidak ingin orang lain berbuk sangka kepada dirinya, maka sikap adil, sikap insaf, dan mengamalkan hadis ini adalah kita tidak berbuk sangka kepada orang lain. Maka itulah umumnya orang. Umumnya orang itu sebagaimana yang beliau katakan. Untuk dirinya, dia tuntut agar orang lain berbaik sangka untuk dirinya, teman-temannya, kelompoknya, ya, segrup dengannya. Dia tuntut orang lain tabayun. Tabayun dulu, jangan nyebar-nyebar, luaskan berita. Dia tuntut orang lain untuk tabayun, untuk kemudian jangan kedepankan buruk sangka. Ya. Namun sikap dia dengan lawan politiknya, sikap dia dengan orang yang tidak dia curigai, orang yang dia benci, orang yang tidak dia sukai, dia main sebar berita tanpa tabayun, ya, tanpa klarifikasi, tanpa ngecek. Itulah umumnya orang. Ya, untuk dirinya dan teman-temannya dan orang-orang yang dia cintai, dia tuntut orang lain untuk berbaik sangka dan tabayun. Namun dia dengan orang yang dia tidak sukai, dengan orang yang dia benci, ya, dia tidak berbaik sangka dan tidak tabayun. Ila man rahimallah. kecuali orang-orang yang adil, orang-orang yang orang yang tentu orang yang luar biasa, orang yang mengamalkan hadis Nabi di atas. Sikaplah orang lain dengan sikap-sikap yang Anda ingin dapat dari orang lain. Dan jangan bersikap kepada orang lain dengan sikap-sikap yang Anda tidak ingin Anda dapatkan dari orang lain. Ketika Anda tidak ingin orang lain berburuk sangka, maka jangan berburuk sangka. Jika Anda tidak ingin orang lain itu menyebar-nyebarkan berita tanpa tabayun, maka jangan sebar-sebarkan berita tentang orang lain tanpa tabayun. Wahada wal mustawa al-khuluqi, inilah level akhlak banyak orang. Memberikan penilaian bita'asof dengan memaksakan diri. Dia paksakan penilaiannya. Ini penilaian yang dipaksakan karena penilaian yang dibangun di atas prasangka dan mempersulit diri sendiri. Seandainya mereka ada kalamahu mau menghitung perkataannya, min amalihi dari perbuatannya, dan dia yakin bahasanya amalnya akan diperlihatkan kepada dirinya pada hari kiamat di hadapan Rabbnya, niscaya dia akan mundur untuk tidak menyerang kehormatan orang lain dengan prasangka-prasangka. Diatkan oleh Ibnu Mukri dalam kitabnya Al-Mu'jam dari Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala mengatakan, tatkala Umar bin Abdul Aziz tiba, katabi ila Ali Syam kalimatain. Maka Umar bin Abdul Aziz menulis untuk penduduk Syam dua kalimat. Man alima anna kalamahu min amalihi aqala minhu illa fima yanfa'uhu. Siapa yang mengetahui bahasanya perkataannya itu lebih sedikit daripada amalnya, dan dia tidaklah berkata-kata kecuali dalam hal yang bermanfaat. Demikian juga siapa yang banyak-banyak mengingat kematian, istaro aminat dunia bilyasir, maka dia hanya akan mengambil yang sedikit dari dunia, dan dia tidak akan menjadi orang yang rakus dengan dunia. Wassalam. Kemudian ditutup dengan salam. Akan tetapi karena sedikitnya kualitas agama, lemahnya iman dengan hari akhir, ditambah dohalah. Dohalah maknanya killah. Killah itu umkin. Tidak mendalamnya ilmu. Maka hal-hal inilah yang menjumuskan pelakunya di tempat-tempat penyesalan pada hari kiamat nanti. Yaitu satu hari yang tidaklah bermanfaat ketika itu penyesalan. Menyesal kalau masih hidup di dunia itu manfaat, karena pintu tobat masih terbuka. Tapi kalau menyesal ketika akhirat telah tiba, maka itu penyesalan yang tidak ada manfaatnya. Wa inna bahtan nasi bituhami, sesungguhnya memfitnah orang lain dengan berbagai macam tuduhan itu satu hal yang gampang. Akan tetapi al-ityan alaiha bidalil, kemudian datang dengan membawa bukti atas tuduhan-tuduhan pada kiamat nanti, lahuwal usr, sungguh satu hal yang sulit. Wa ay usrin, dan sesulit-sulitnya perkara yang sulit. Oleh karena itu setiap tuduhan yang Anda tidak akan berani untuk mengulang-ulang tuduhan tersebut di hari pembalasan, di hari kiamat nanti, maka tinggalkanlah hari ini. Maka tinggalkanlah saat ini ketika kita mumpung masih di dunia. Jika kemudian kita punya pikiran untuk menuduh orang si A dan si B, maka pikirkan. Manakala kita berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, kira-kira kita bisa tidak, berani tidak mengulang tuduhan ini di hadapan Allah. Jika kemudian kita tidak berani mengulang tuduhan ini di hadapan Allah nanti pada hari kiamat, maka tinggalkanlah tuduhan-tuduhan semacam itu di hari ini sebelum kiamat terjadi. Fawa aslamu laka wallahul musta'an, maka itulah yang lebih selamat bagi Anda, dan hanya kepada Allah kita memohon bantuan dan pertolongan. Ya, maka kesimpulannya, maka terapi untuk dari penyakit buruk sangka ada 4 poin. Yang pertama adalah tasabut. Laksanakan prinsip tasabut sebelum memberikan kesimpulan dan penilaian. Jangan tergesa-gesa. Itu kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua, jadilah seorang muslim yang semangat mencari pemakluman untuk orang lain. Ya. Dan jika kemudian orang itu punya perbuatan dan ucapan multi tafsir, maka tafsirkanlah dengan tafsiran yang baik-baik. Kecuali memang semua tafsiran yang baik itu mentah. Ya, baru ketika itu boleh Anda berburuk sangka kepadanya. Ketika semua kemungkinan dan kemungkinan yang baik itu mentah karena ada indikator ini, ada indikator ini, ada indikator itu. Maka itu kiat yang kedua. Kemudian kiat yang ketiga dari penulis adalah saran dan nasihat untuk kemudian takul masih finasi biribah ya, untuk kemudian tidak kemudian berada melakukan hal-hal yang mencurigakan. Ya, demikian juga tidak membuat kesimpulan dan tidak tergesa-gesa menyimpulkan orang lain dengan semata-mata hal yang mencurigakan yang kita lihat ada pada dirinya. Kemudian yang keempat adalah berkenaan dengan sikap terhadap lawan kepada orang yang tidak disukai, maka bersungguh-sungguhlah bersikap insaf, bersifat adil, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyati ilan nas mayuhibu ayuta ilaih. Sikapilah orang lain dengan sikap-sikap yang Anda ingin dapatkan dari orang lain. Demikian juga, janganlah bersikap kepada orang lain dengan sikap-sikap yang Anda tidak ingin Anda dapatkan dari orang lain. Demikian, empat, terapi penyakit buruk sangka yang ada di hati. Demikian yang kita baca dan kita kaji dan kita telaah dari buku Husnudzan Binnas. Maka dengan ini selesailah kajian membaca dan mentelaah buku Husnudzan Binnas karya Abdul Malik Ibn Ahmad Ramadhani, dan selesailah juga program kajian sore di bulan Ramadan selama 20 hari pertama bulan Ramadan. Semoga apa yang telah kita lakukan Allah catat sebagai amal soleh, amal yang memperberat timbangan amal kebajikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tentu kemudian saya ucapkan terima kasih kepada antum sekalian atas kesabaran untuk duduk, yang karena ini butuh kesabaran tentunya. Maka saya ucapkan terima kasih dan saya apresiasi dan saya berikan penghargaan setinggi-tingginya atas kesabaran antum sekalian yang rutin untuk hadir dan menyimak, mengikuti kajian di sore hari ini. Demikian juga kita ucapkan terima kasih dan kita kepada segenap panitia dan segenap pihak yang sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan baik, seiring dengan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kepada semua pihak yang punya peran untuk berjalannya acara ini, baik penjemput, baik kemudian dan yang lainnya. Semoga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, Allah balas dengan keberkahan, Allah balas dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhda ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.